Campaka kembang di lamping, mangka kligar di taman sengit nyambuang. Mekar endah canem rang herang, pamorna ngahudang hayang entepan. Odeng datang ngahelaran untuk nyiram kukaheman. Campaka limung kubadya ngancik tresna. Rasa beda kata limbeng dirungrung asih nu nyangking. Jong-jong tonggoy lali diri tumeh nyanding numi cam-cam kiwari. Ntedei datang tengkeingen duh kadiri balangah kamalinaan. Langit lenglang ganti cedem kahalang mega kadubung pamor lengit ilang cahyana. Repeting campaka ilang rasa handeul disidem brai berang campaka ilang. Campaka kembang di lamping, mangka kligar di taman sengit nyambuang. Mekar endah canem rang herang, pamorna ngahudang hayang entepan. Odeng datang ngahelaran untuk nyiram kukaheman. Campaka limung kubagja ngancik tresna. Rasa beda kata limbeng dirungrung asih nu nyangking. Jong-jong tonggoy lali diri dumeh nyanding numi cam-cam kiwari. Tedei datang ganti cedek kahalang mega kadubu pamor lengit ilang cahyana. pakatilem rasa handeul disidem brai berang campakatilem.